Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermajelis bersama kembali di malam hari ini. Mengawali majelis yang semoga diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ana ingatkan kepada diri ana dan kepada ikhwanuna jami'an untuk sering-sering mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bi, dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun. Ayat ini konteksnya adalah celaan terhadap orang-orang yang terburu-buru dan tergesa-gesa di dalam menyebarluaskan berita, menyebarluaskan informasi yang butuh untuk terlebih dahulu dipelajari kebenarannya dan ditimbang antara mafsadat dan maslahat di dalam penyebaran informasi atau berita tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang terburu-buru dan tergesa-gesa. Wa idza ja'ahum amrun, dan jika datang kepada mereka suatu perkara, minal amni, perkara yang menjanjikan keamanan, informasi dan berita yang berisi tentang kebaikan, menjanjikan kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin, ataupun sebaliknya, awil khawfi, informasi dan berita yang berisi berita yang akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran di tengah-tengah umat, adza'u bih, maka mereka bersegera menyebarluaskannya. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang seperti ini kondisinya. Ketika menerima informasi langsung disebarkan, menerima postingan di WA atau di media-media sosial yang lain tanpa ditimbang baik buruknya mafsadat maslahatnya langsung disebarluaskan. Maka yang seperti ini hendaknya kita perhatikan. Bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapati suatu berita, menerima suatu informasi atau kabar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum." Kalau seandainya mereka mau mengembalikan perkara itu kepada Rasul ketika beliau masih hidup alaihi salatu wassalam, wa ila ulil amri minhum, atau kepada ulil amr, para pemegang urusan umat ini. Dijelaskan oleh para ulama, ulil amr yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-ulama, ahlul ra'i, al-fuqaha, orang-orang ahlul ilm yang memiliki pandangan yang lurus, pandangan yang jernih, yang bisa menimbang terutama mafsadat dan maslahat yang terkait dengan umat, urusan orang banyak. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau seandainya mereka tidak tergesa-gesa menyebarkan berita itu, tapi mereka mau mengembalikannya kepada Rasul dan kepada para ahlul ilm, orang-orang yang memang berhak untuk diambil pendapatnya dan pertimbangannya, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Maka niscaya orang-orang yang bisa mengambil istimbat dari perkara itu, mereka akan bisa mengambil kesimpulan hukumnya. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini terdapat nasihat yang sangat penting bagi kita, terkhusus di zaman-zaman sekarang ini. Informasi sangat mudah tersebar, sekali pencet sudah tersebar ke ribuan orang atau bahkan lebih. Ya, bisa jadi informasi yang disebarkan itu menyangkut urusan orang banyak. Maka kita harus berhati-hati. Lalu bagaimana solusinya? Ikuti bimbingan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Kembalikan urusannya kepada orang yang ahli di dalam hal itu, kepada ahlul ilm, kepada asadidah, kepada para ulama masyayikh. Sebelum kita menyebarluaskannya dan terburu-buru, tergesa-gesa di dalam permasalahan ini, di dalam menyebarluaskan berita dan informasi, itu adalah langkah-langkah syaitan yang Allah peringatkan kita di akhir ayat. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau seandainya bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Sehingga terburu-buru dan tergesa-gesa menyebarluaskan berita terkhusus yang terkait dengan urusan umat, urusan orang banyak, ini adalah termasuk langkah-langkah syaitan. Yang jangan sampai kita seorang mukmin mengikuti langkah-langkah syaitan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, wal ajalatu minas syaitan. Sikap terburu-buru dan tergesa-gesa itu adalah dari syaitan, yang kita harus menghindarinya. Taib, sedikit mukaddimah untuk membuka majelis kita di malam hari ini. Adapun untuk materi kajian kita malam hari ini, yang terjadwal adalah pembahasan kitab al-aqidah al-wasitiyah. Tapi sebelum kita lanjutkan, insyaallah kita akan membahas kajian tematik di malam hari ini. Nanti kalau memang ada waktu yang tersisa, kita bisa melanjutkan pembahasan kitab yang sedang kita bahas, yaitu Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Materi kajian kita malam hari ini yang tematik terkait dengan permasalahan fikih yang Anda rasa perlu untuk kita bahas dan kita kaji, yaitu permasalahan fikih yang terkait dengan sholat. Sangat penting untuk kita bahas, mengingat sholat adalah salah satu rukun Islam, bahkan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yang mana kedudukan ibadah sholat ini sangat penting di dalam agama kita. Sholat adalah tiang agama yang tidak akan bisa tegak bangunan agama seorang hamba kecuali dengan sholat. Bagaikan bangunan yang tidak ada tiang penyangganya akan roboh. Begitu juga sholat. Akan roboh agama seorang jika tidak ditopang dengan sholat. Oleh karena itu sebagian ulama menghukumi kafirnya seorang yang tidak mengerjakan sholat tanpa ada udzur syar'i. Sebaliknya ikhwani fillah barakallahu fikum, kesempurnaan sholat seorang akan menunjang kesempurnaan amalan ibadahnya yang lainnya. Karena sholat memiliki dampak-dampak positif, memiliki hikmah yang besar di balik ibadah sholat itu. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, setelah Allah memerintahkan sholat, waqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan fahsya, perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan mungkar. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, kenapa sampai demikian posisi sholat bagi keberlangsungan iman seorang hamba. Karena ketika sholat ditegakkan, iman seorang hamba akan bertambah, kalbunya akan bercahaya, tersinari dengan nur iman, cahaya iman, akan semakin kuat ragbahnya, semangatnya untuk melakukan al-khairat, kebaikan-kebaikan, dan sebaliknya akan semakin redup atau bahkan mati ar-ragbah fisyar, keinginan dan dorongan hawa nafsu untuk melakukan kejelekan. Ini diantara faidah dan hikmah sholat yang dijelaskan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Sholat akan memberikan kekuatan iman seorang hamba, menyinari kalbunya, menambah semangatnya berbuat kebaikan, dan sebaliknya akan meredupkan dorongan-dorongan hawa nafsu yang menyeret seorang hamba kepada kejelekan. Sehingga dari sini kita bisa menarik benang merah. Ketika sholat seorang hamba rusak, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, maka semakin rusak sholatnya, maka akan semakin rusak amalan ibadah yang lain. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat sahula saluha sa'iru amali. Jika sholatnya baik, maka amalan yang lain akan ikut baik. Zakatnya baik, puasanya baik, hajinya baik, akhlaknya baik, muamalahnya dengan manusia baik, adabnya baik, dan semuanya. Amalan-amalannya. Demikian sholat. Oleh karena itu sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab, dihitung di hari kiamat. Ya. Dan sebaliknya kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jika rusak sholatnya, baik itu rusak rukunnya, kalau rusak rukunnya batal sholatnya, atau rusak kewajiban-kewajibannya atau sunnah-sunnahnya minimal. Kalau rusak sunnah-sunnah dan mustahabbatus sholat, akan rusak kesempurnaannya. Adapun kewajiban sholat, jika tidak ditunaikan dengan sengaja, sholatnya batal. Adapun jika tidak ditunaikan karena lupa, maka bisa ditambal dengan sujud sahwi. Maka jika sholat seorang hamba rusak, maka akan rusak pula semua amalannya. Akhlaknya rusak, adabnya rusak, ya. Jadi dampaknya luas sholat itu. Mungkin kita sholat cuma berapa menit. Sholat 4 rakaat mungkin tidak sampai 10 menit. Tapi efeknya itu, ya, mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Ya. Maka sangat penting untuk kita perhatikan tentang ibadah sholat ini. Maka sebagian ulama sampai membuat kitab khusus yang berjudul Ta'zim Qadri Shalah, mengagungkan kadar ibadah sholat. Agar apa? Agar pembaca tahu bagaimana agungnya posisi dan kedudukan ibadah sholat di dalam agama ini, dan pengaruhnya terhadap kehidupan seorang hamba. Taib ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Topik yang akan kita angkat terkait dengan ibadah sholat ini adalah hukum. Apa hukum menggerakkan lidah dan bibir ketika membaca zikir di dalam sholat? Baik itu membaca zikir yang berupa Al-Quran maupun zikir-zikir yang lain. Takbir, kemudian zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud, dan juga apa hukumnya memperdengarkan suara atau mengeraskan suara ketika membaca zikir tersebut. Ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena tidak sedikit kita dapati dari kaum muslimin yang ketika sholat, ya, naam, misalnya ketika takbir, dikeraskan suaranya, ya, Allahu Akbar. Bukan imam, ya. Kalau imam tentu disyariatkan untuk mengeraskan suara ketika takbir, baik itu takbiratul ihram maupun takbir intiqal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Tapi bagi makmum, bagaimana hukumnya? Apalagi di dalam sholat berjamaah yang kita saling berdekatan antara makmumnya satu dengan makmum yang lain, berdempetan, ya. Nah, begitu juga ketika kita membaca Al-Fatihah atau membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca zikir ruku dan sujud, ya, bagaimana hukumnya? Maka di sini kita akan baca aqwalul ulama tentang permasalahan ini. Pembahasannya kita bagi menjadi dua. Yang pertama, hukum menggerakkan bibir dan lidah ketika membaca zikir dan membaca Al-Quran di dalam sholat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana hukum mengeraskan suara ketika membaca zikir. Bisa dipahami, ya? Jadi poin yang pertama, bagaimana hukum sekedar atau sebatas menggerakkan bibir dan lidah tanpa mengeraskan suara. Topik yang kedua, bagaimana hukum mengeraskan suara atau mengeluarkan suara ketika membaca zikir tersebut. Adapun topik yang pertama, hukum menggerakkan bibir dan lidah ketika membaca zikir di dalam sholat. baik itu Al-Quran maupun zikir-zikir yang lain, maka hukumnya wajib. Sebagian menukilkan ijma. Sebagian menukilkan ijma tentang permasalahan ini. Hukumnya wajib untuk menggerakkan lidah dan bibir ketika membaca zikir di dalam sholat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah. Qala rahimahullah, beliau berkata, yajibu ayyuharrik lisanahu bidzikr. Ya, sebelum kita lanjutkan, di sini kita akan bahas aqwal ulama al-madzahib. Kita akan baca ucapan-ucapan dan penjelasan para ulama madhab. Ya, ini sekaligus memberikan pembelajaran bagi kita. Dan ini adalah nasihat para ulama rahimahumullah. Sebagian mereka mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi seorang yang faqih, orang-orang yang betul paham, memiliki al-fiqh di dalam hukum-hukum Islam, maka hendaknya mereka membaca kitab-kitab ulama madhab. Karena di dalamnya terdapat warisan ilmu yang sangat luas. Bagaimana mengambil istinbat hukum dari suatu dalil, itu akan kita dapatkan di dalam kitab-kitab ulama madhab. Ya, jadi tidak bisa kita belajar ilmu agama ini, terkhusus ilmu fiqh, kemudian kita menyampingkan warisan ulama madhab. Baik itu madhab Hambali, para ulama Hanabilah, atau Syafi'iyah, atau Malikiyah, atau Hanafiyah. Ya, tidak bisa. Kita harus pelajari kitab-kitab itu. Karena di dalamnya terdapat warisan ilmu yang sangat luas dan berharga. Ya. Sehingga kita di dalam memahami dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, hadith-hadith Rasul, terutama yang terkait dengan ilmu fiqh, kita sangat butuh kepada warisan para ulama madhab tersebut. Ya. Naam. Hanya saja yang perlu untuk dipahami adalah jangan sampai kita terjatuh pada sikap at-ta'assub, fanatik terhadap madhab tertentu. Tetap yang kita jadikan tolak ukur adalah dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadith-hadith Rasul yang sahih. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh salaf, kullun yuqbal wa yurad illa sahib hadal qabr. Setiap orang ucapannya bisa diambil, bisa diterima dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini, sambil ditunjuk kepada makamnya Rasulullah. Nah, sehingga tolak ukur kita adalah Al-Quran dan hadis Rasul. Adapun penjelasan para ulama madhab itu adalah untuk membantu kita memahami dalil-dalil syar'i tersebut dan tidak bisa kita kesampingkan. Nah, ini juga sekaligus sebagai pembelajaran bagi kita, jangan suka berpikir pengennya yang instan-instan saja. Ya. Mie instan, apalagi yang instan-instan, kopi instan, tidak ada masalah itu. Tapi terkait dengan hukum fikih, nah, ini yang harus kita hindari. Pengennya yang instan-instan, sudahlah Ustaz, tidak usah repot-repot, tidak usah lama-lama kajian. Yang rojih apa, sudah. Iya. Pengennya langsung kesimpulannya yang rojih apa? Ya, itu harus kita jauhi sikap seperti itu. Ya. Nah, mungkin di beberapa kondisi kita tidak bisa melakukan pembahasan ilmiah tentang suatu masalah, maka diizinkan dalam syariat ini mengambil qaul seorang ulama yang kita yakini dan kita percayai kapasitas ilmu dan takwanya. Kita ambil pendapatnya. Tapi ketika kita mampu, ya, maka kita harus memiliki semangat untuk terus meningkatkan wawasan ilmu fikih kita. Ya, kita kaji pendapat ulama, bagaimana cara pandang mereka dan bagaimana penjelasan mereka terkait suatu masalah. Bagaimana mereka memahami dari suatu dalil. Ya. Taib, kembali ke ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, yajibu ayyuharrik lisanahu bidzikr alwajib fis shalah min alqira'ah wa nahwiha ma'al qudrah. Wajib hukumnya untuk menggerakkan lisan ketika zikir, wajib di dalam sholat. Jadi zikir wajib, zikir yang hukumnya wajib di dalam sholat. Contohnya apa zikir wajib dalam sholat? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Sudah lewatkan pembahasan di Fiqih Muyassar tentang kewajiban-kewajiban sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat. Nah, coba sebutkan satu contoh saja zikir yang wajib di dalam sholat. Bu Zaki? Apa? Yang keras. Takbir apa ini? Takbiratul ihram. Ya. Ada ngasih contoh yang lain? Betul takbiratul ihram? Betul lah Bu Said, takbiratul ihram termasuk kewajiban sholat? Betul ya? Ada yang kurang setuju? Ada yang enggak setuju? Bu Khadijah? Rukun. Nah, ini harus kita bedakan. Kalau bahas sholat itu antara rukun dan wajib harus kita bedakan. Karena beda nanti. Rukun ada konsekuensinya, kalau wajib ada konsekuensinya. Iya. Ya, jadi sepakat ya, takbiratul ihram bukan kewajiban sholat, tapi rukun. Jadi tingkatannya lebih tinggi daripada kewajiban. Rukun. Artinya apa? Seorang akan batal sholatnya jika tidak melakukan rukun itu. Walaupun dia lupa, apalagi sengaja, lupa takbiratul ihram, maka sholatnya batal. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Beda kalau kewajiban. Kewajiban sholat, kalau ditinggalkan sengaja batal. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Ditambal dengan sujud sahwi. Itu, kalau begitu, kewajiban sholat contohnya apa? Bapso? Takbir intiqal, takbir perpindahan dari berdiri ke ruku. Iya, dari iktidal ke sujud. Nah, itu takbir intiqal, hukumnya wajib. Maka zikir yang wajib, apalagi rukun, ya, wajib untuk menggerakkan lisannya ketika berzikir dengan zikir wajib di dalam sholat. Baik qiraah maupun yang semisalnya. Maksudnya qiraatul Quran dan yang semisalnya. Semisal zikir ruku, zikir sujud, dan zikir yang lain. Jadi hukumnya wajib. Wa man qala innaha tasih bidunihi yustatab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang mengatakan salat sesungguhnya salat itu sah, tetap sah tanpa berzikir dengan menggerakkan lisan, maka dia yustatab. Diminta untuk bertaubat. Diminta untuk bertaubat. Di sini beliau mengisyaratkan bahwasanya seolah-olah ini adalah pendapat yang sangat kuat, bahkan sebagian menukilkan ijma' tentang permasalahan ini. Sehingga barang siapa yang menyelisihi hal ini, maka dia diminta untuk bertaubat. Nah, jadi misalnya orang mengatakan zikir dalam sholat, tapi dia diam mulutnya, tidak bergerak. Dia meyakini yang seperti ini tetap sah sholatnya. Maka dia yustatab, diminta untuk bertaubat. Sholatnya tidak sah. Ya. Nah, demikian penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga untuk permasalahan topik yang pertama tadi, poin yang pertama tadi, hukumnya wajib. Tidak ada khilaf padanya, bahwasanya ketika kita berzikir di dalam sholat, wajib menggerakkan lisan dan bibir kita. Ya. Nah, baik zikir takbir, qiraatul Quran, maupun zikir-zikir yang lain. Nah, wajib. Taib ya. Jadi apa? Wajib menggerakkan bibir dan lisan. Poin yang kedua, apa kemudian hukum kita mengeluarkan suara ketika berzikir tadi? Di sini para ulama berbeda pendapat, bisa kita golongkan menjadi dua qaul, dua pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan wajib mengeluarkan suara. Pendapat yang kedua yang menyatakan tidak wajib. Sah, cukup dianggap sah ketika seorang menggerakkan bibir dan lisannya tanpa harus mengeluarkan suara. Pendapat yang pertama yang menyatakan wajibnya mengeluarkan suara ketika zikir di dalam sholat, ini dikuatkan oleh sebagian ulama dari ulama mutaqaddimin, semisal Al-Imam Ibn Qudamah. Al-Imam Ibn Qudamah, salah seorang ulama madhab Hanabilah, madhab Hambali, di dalam kitabnya Al-Mughni. Di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau membuat sebuah pasal, faslun la yasihhu takbiru illa murattaban. Sampai pada ucapan beliau, wa yajibu alal musalli ay yusmi'ahu nafsahu imaman kana aw ghairahu illa ay yakuna bihi 'aridun min tarashin aw ma yamna'uhu as-sama'. Wajib bagi setiap orang yang sholat untuk memperdengarkan kepada dirinya sendiri ucapan zikirnya. Dalam hal ini beliau membahas tentang takbir. Jadi menurut beliau wajib memperdengarkan suara takbir ketika sholat. Ya. Jadi sambil mengangkat tangan ya, Allahu Akbar. Baik dia imam maupun yang selainnya. Baik dia makmum, baik dia imam, makmum, maupun sholat yang munfarid, orang yang sholat sendirian. Tentunya kalau imam lebih dikeraskan lagi, dijaharkan, ya, dijaharkan, sehingga makmumnya bisa mendengar. Kecuali karena penghalang-penghalang, ya, kecuali karena penghalang-penghalang. Faya'tiya bihi bihaitsu law kana sami'an aw la 'arida bihi sami'ahu. Sehingga dia wajib memperdengarkan suaranya jika dia bisa mendengar dan tidak ada penghalang untuk bisa mendengarnya. Alasan beliau wali annahu dzikrun mahalluhu al-lisan. Karena itu adalah zikir. Beliau ini membahas tentang takbir, ya. Adalah zikir yang letaknya di lisan. Wala yakunu kalaman bidunis saut. Namanya zikir itu tidak bisa disebut sebagai ucapan. Zikir termasuk ucapan. Tidak bisa suatu ucapan itu disebut sebagai ucapan kecuali dengan saut, kecuali dengan suara. Wasaut ma yata'atta sama'uhu. Dan suara adalah suatu yang bisa didengar. Wa aqrabus sami'ina ilaihi nafsuhu. Dan orang yang terdekat, pihak yang terdekat dengan seseorang adalah dirinya sendiri. Famata lam yasma'hu lam ya'lam annahu ata bil qaul wala farqa bainar rajul wal mar'ah fima dzakarna. Maka ketika seorang tidak bisa mendengar suara zikirnya, maka dia tidak bisa mengetahui apakah dia telah mengucapkan atau tidak. Hukum ini tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan, sehingga hukum ini mencakup laki-laki dan perempuan. Ini pendapat Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Sehingga kesimpulannya dari pendapat beliau, beliau memandang hal ini wajib, wajib menggerakkan bibir dan lisan, dan wajib mengeluarkan suara sampai seorang mendengar suaranya. Sehingga dalam sholat sir misalnya, sholat duhur atau sholat asar, ya, Ketika seorang membaca zikir, maka wajib mengeluarkan suara yang dengannya dia bisa mendengar suaranya. Ini pendapat yang pertama. Dikuatkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddats. Di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau berkata rahimahullah, wa amma ghairul imam fasunnatu al-israru bitakbir sawa'un al-ma'mum wal-munfarid. Adapun selain imam, ini beliau juga membahas tentang takbir. Adapun selain imam, maka yang sunnah bagi makmum, baik yang makmum maupun yang munfarid, adalah israr, melirihkan suara takbir, baik dia makmum di dalam sholat jamaah maupun munfarid, seorang yang sholat sendirian. Jadi sunnahnya adalah israr, melirihkan suara zikir. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana kadar israr itu yang paling minimal. Wa adnal israr ay yusmi'a nafsahu idza kana sahihas sama'. Israr yang paling minimal adalah memperdengarkan suara kepada dirinya sendiri. Jika memang dia pendengarannya sehat, tidak ada gangguan pendengaran. Ya, tidak ada pendengaran, tidak ada gangguan pendengaran, wala 'arid indaman laghata wa ghairihi, atau tidak ada penghalang lain. Jadi menurut beliau, ya, tetap disyariatkan untuk memperdengarkan suara ketika zikir dengan suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Tapi ini disyariatkan bagi orang yang tidak ada gangguan pendengaran. Misalnya orang yang tuli, atau yang pendengarannya sudah berkurang, tidak disyaratkan lagi. Kenapa? Kalau orang sudah pendengarannya berkurang, pendengarannya sudah melemah, dia berusaha untuk memperdengarkan suaranya kepada dirinya sendiri, pasti akan butuh suara yang keras. Ya, maka tidak disyaratkan lagi baginya. Atau dalam kondisi ada penghalang, misalnya suasana sekitar ribut atau gaduh atau ramai. Misalnya kita sholat di tempat sholat yang dekat dengan pasar atau tempat keramaian, maka tidak disyaratkan lagi. Kenapa? Kalau kita ingin memperdengarkan suara, maka butuh suara yang lebih besar volumenya. Maka dalam kondisi itu tidak disyariatkan lagi. Jadi disyariatkan hanya bagi orang yang pendengarnya sehat, tidak ada gangguan, dan dalam kondisi yang memungkinkan. Wa hadza 'amun. Hukum ini sifatnya umum, baik fil qira'ah, di dalam pembacaan Al-Quran, qira'atul Quran, wa takbir, ataupun takbir, wa tasbih, tasbih ruku maupun sujud, fir ruku wa ghairihi, di dalam ruku maupun yang selainnya, wa tasyahhudi wassalami wa du'ai, di dalam tasyahud, salam maupun doa, sawa'un wajibuha wa nafluha, baik zikir yang wajib maupun yang sunnah, tetap disyariatkan untuk memperdengarkan suara zikir. Zikir yang wajib itu contohnya apa? Selain takbir intiqal. Zikir yang wajib contohnya membaca Al-Fatihah. Wajib? Rukun, ya. Ketika ruku wajibnya membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Berapa kali? Yang wajib satu kali, ya. Lebihnya adalah sunnah, mustahab. Begitu juga ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wajibnya satu kali, lebihnya adalah mustahab atau sunnah. Ketika i'tidal wajib membaca, ya. Rabbana walakal hamdu. Sebagian qaul menyebutkan sami'allahu liman hamidah wajib. Sebagian yang lain tidak menganggapnya wajib, ya. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud wajib membaca Rabbighfirli, ya sekali, adapun sisanya sunnah, ya demikian. Baik yang wajib maupun yang sunnah disyariatkan untuk memperdengarkan suara. La yuhsab syai'un minha hatta yusmi'u nafsahu idza kana sahih as-sama'. Ya, Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, dan tidak teranggap zikir-zikir tersebut kecuali dengan memperdengarkan suara zikir itu kepada dirinya sendiri. Idza kana sahih as-sama', jika memang pendengarannya sehat. Ya, seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah tadi. Pendengarannya sehat dan tidak ada penghalang. Nah, fa'in lam yakun kadzalik rafa'a bihaitsu yasma' law kana kadzalika la yujzihi ghairu dzalika. Jika tidak ada penghalang, maka dia harus mengangkat suaranya sampai mendengar, dan tidak bisa mencukupi jika tidak melakukannya. Jadi beliau berpendapat harusnya memperdengarkan suara ketika zikir, dan zikir itu tidak akan teranggap kecuali dengan memperdengarkan suara terhadap dirinya sendiri. Dzalika hakadza nassa alaihi Syafi'i wattafaqa alaihi al-ashhab. Demikianlah nas yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dan para pengikut mazhab bersepakat di atasnya. Nah, demikian penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab. Ini di antara ulama mutaqaddimin yang berpendapat wajibnya memperdengarkan suara ketika zikir. Untuk pendapat yang kedua yang menyatakan tidak wajib dari kalangan mutaqaddimin adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah, beliau menyebutkan rahimahullah, wal masyhur min madhhab Syafi'i wa Ahmad ay yakuna bihaitsu yusmi'u nafsahu idza lam yakun thamma mani' wa fihi wajhun an takuna al-harakah bil huruf. Yang masyhur dari madhab Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad adalah memperdengarkan suara kepada dirinya sendiri. Jadi ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i dan mazhab Al-Imam Ahmad. Mazhab Hambali juga demikian, yang masyhur pendapatnya adalah wajib memperdengarkan suara ketika zikir. Tapi syaratnya jika tidak ada penghalang. Penghalangnya bisa berupa apa? Berupa tadi gangguan pendengaran maupun kondisi sekitar yang tidak memungkinkan karena ramai, ribut, hiruk pikuk dan sebagainya. Tapi kata beliau rahimahullah, wa fihi wajhun an takuna al-harakah bil huruf. Tapi di sana ada sisi yang menunjukkan bahwasanya cukup dengan menggerakkan bibir atau lidah dengan huruf-huruf yang diucapkan. Jadi tidak harus memperdengarkan suara. Ya, demikian yang dikuatkan oleh sebagian ulama mutaqaddimin dari mazhab Malikiyah. Dari mazhab Malikiyah demikian. Di antaranya disebutkan oleh Khalil bin Ishaq Al-Maliki Al-Misri rahimahullah, di dalam kitabnya Mukhtasar Khalil, ketika beliau menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban sholat, faraidus sholah, kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Beliau ini seorang ulama yang meninggal atau hidupnya di abad ke-8 Hijriah, meninggalnya pada tahun 776 Hijriah, ulama Malikiyah. Beliau mengatakan, wafatihatun biharakati lisanin ala imamin wafadzin wa illam yusmi' nafsahu. Wajib untuk membaca Fatihah, Al-Fatihah, dengan menggerakkan lisan atau lidah bagi imam maupun orang yang sholat sendirian. Wa in lam yusmi' nafsahu, walaupun tidak memperdengarkannya kepada dirinya sendiri. Jadi cukup dengan apa? Dengan menggerakkan anggota ya, ucap atau alat ucap, yaitu bibir dan lisan. Jadi banyak ulama Malikiyah yang berpendapat tidak wajib. Adapun yang masyhur dari pendapat Syafi'iyah dan pendapat Al-Imam Ahmad adalah menyatakan wajibnya. Adapun dari madzhab Malikiyah, sebagian besarnya menyatakan tidak wajib. Dijelaskan pula oleh Al-Hattab Ar-Ru'aini Al-Maliki di dalam kitabnya Mawahib Al-Jalil, beliau salah seorang ulama madzhab Malikiyah yang hidup di abad ke-10 Hijriah, meninggalnya pada tahun 954 Hijriah. Qala rahimahullah, qala Ibnu Naji fi syarhir risalah, menukilkan ucapan Ibnu Naji di syarhur risalah, i'lam anna adna sir ayyuharrik lisanahu bil qira'ah. Ketahuilah bahwasanya tingkatan sir, yaitu membaca zikir dengan sir. Jadi tadi ulama-ulama madhab Syafi'iyah atau madhab Hanabilah yang menyatakan wajib mengeluarkan suara ketika zikir dalam sholat, itu sepakat namanya makmum ketika sholat itu yang disyaratkan baginya adalah berzikir atau membaca zikir dengan sir, dengan lirih. Hanya saja berbeda bagaimana kadar lirih itu yang minimal. Kalau ulama tadi yang madhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan wajib itu harus memperdengarkan suara. Ya. Karena namanya ucapan itu harus terdengar, harus keluar suaranya, minimal harus dia dengar sendiri. Itu baru disebut sebagai ucapan. Kalau enggak terdengar, enggak keluar suaranya, berarti itu belum dikategorikan sebagai ucapan. Ya. Nah, adapun ini dalam mazhab Malikiyah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hattab Ar-Ru'aini Al-Maliki, i'lam, ketahuilah bahwasanya kadar sir yang paling minim adalah ayyuharrik lisanahu bil qira'ah, menggerakkan lisannya di dalam membaca. Jadi itu kadar minimal, tidak harus memperdengarkan suara, tidak harus mengeluarkan suara. Cukup dengan dia menggerakkan alat ucapnya, bibirnya dan lisannya, lidahnya, itu sudah disebut sebagai ya, zikir yang sir. Wa'alahu ayyusmi' nafsahu faqat. Dan tingkatan sir yang paling maksimal adalah suaranya sampai terdengar ke telinganya sendiri. Itu tingkatan sir yang maksimal. Ya, jadi kita nanti ini beliau membahas tentang sir dan jahr. Sir itu membaca lirih, jahr membaca dengan keras. Tingkatan sir yang minimal apa? Menggerakkan lidah dan bibir, itu minimal. Tidak keluar suara, itu sudah disebut sebagai zikir yang sir. Maksimalnya apa? Keluar suara sampai terdengar dirinya sendiri. Kemudian beliau beralih ke jahr. Membaca zikir yang jahar bagaimana rentangnya? Wa adnal jahar ay yusmi' nafsahu wa man yalihi. Disebut sebagai zikir yang jahar adalah ketika seseorang memperdengarkan suaranya kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang ada di sekitarnya, di sampingnya, kanan kirinya atau depan belakangnya. Itu disebut sebagai jahar. Sudah dikategorikan sebagai bacaan yang jahar, mengeraskan suara. ketika seorang membaca sesuatu, suaranya terdengar dirinya sendiri dan sampai terdengar oleh orang yang ada di sampingnya, di sekitarnya. Maka itu sudah dikategorikan sebagai jahr. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, wa a'lahu, tingkatan maksimal dari jahr apa? La haddalahu, enggak ada batasnya. Iya. Makanya sekarang pengeras suara ya enggak ada batasnya, sampai berapa kilo bisa terdengar. Sehingga yang namanya jahr itu enggak ada batasnya. Adapun minimal disebut sebagai jahr ketika apa? Ketika suara seorang terdengar dirinya sendiri dan terdengar orang yang ada di sekitarnya, di sampingnya. Nanti ini penting untuk memahami bagaimana zikir yang sir. Ya. Nah. Taib, ya. Cukup. Ini penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Dari sini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Jadi kita simpulkan tadi yang masyhur dari mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah apa? Wajib memperdengarkan suara ya kepada dirinya sendiri ketika sholat. Adapun mazhab Malikiyah sebagian besarnya menyatakan tidak wajib, bahkan sebagian merinci yang sir itu bagaimana, yang jahar itu bagaimana. Sebagian ulama Hanabilah dari mazhab Hambali ternyata ada yang menguatkan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Alauddin Al-Mardawi Al-Hambali, seorang ulama mazhab Hanabilah yang hidup di abad ke-9 Hijriah, meninggalnya pada tahun 885, di dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf. Beliau ketika mensyarah kitab Al-Muqni karya Ibnu Qudamah rahimahullah, qauluhu, ucapan beliau, yaitu ucapannya Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Muqni, wa bil qiraati biqadri ma yusmi'u nafsahu, yaitu dengan membaca zikir Al-Qur'an dengan kadar suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ya'ni kata Alauddin Al-Mardawi rahimahullah, ya, maksudnya adalah annahu yajibu 'alal musalli ay yajhar bil qiraati fi salati sir. Wajib hukumnya bagi seorang yang sholat untuk mengeraskan bacaan qiraahnya di sholat yang sir. Wa fi takbir wa ma fi ma'nahu biqadri ma yusmi' nafsahu. Maksudnya di sini jahr mengeraskan atau mengeluarkan suaranya di sholat sir ketika dia takbir atau zikir-zikir yang lain, kadarnya apa? Sampai dia mendengar suaranya sendiri. Jadi wajib mengeluarkan suara sampai terdengar oleh dirinya sendiri. Wa hadzal madzhab, dan inilah madzhab Hambali. Atau yang masyhur dari madhab Al-Imam Ahmad. Wa alaihil ashab, kata beliau. Dan inilah, pendapat inilah yang dipegang oleh para pengikut madhab Hambali. Tapi beliau tidak taklid, tidak ta'assub kepada madhab. Beliau melanjutkan. Wa qata bihi aktsaruhum wa ikhtara asy-syaikh Taqiyuddin al-iktifa' bil ityan bil huruf. Dan sebagian besar pengikut madhab Hambali menyatakan demikian. Akan tapi wakhtara asy-syaikh Taqiyuddin. Asy-syaikh Taqiyuddin maksudnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memiliki laqab Taqiyuddin ya rahimahullah. Memilih pendapat al-iktifa bil ityan bil huruf, mencukupkan dengan mengucapkan huruf saja, yaitu menggerakkan bibir dan lisan. Yang penting hurufnya sudah terucap dengan baik. Wa in lam yasma'ha, walaupun tidak mendengar suaranya. Wa dzakarahu wajhan fil madhhab qultu wan nafsu tamilu ilaihi, dan beliau menyebutkan ini adalah salah satu sisi di dalam madhab. Aku katakan, kata beliau, kata Alauddin Al-Mardawi rahimahullah, wan nafsu tamilu ilaihi, dan jiwa lebih condong kepada pendapat ini, sehingga beliau mengikuti pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang mencukupkan dengan membaca zikir dengan menggerakkan alat ucap bibir dan lisan tanpa mengeluarkan suara. Ya, selesai kita dari penyebutan penjelasan para ulama mutaqaddimin terkait permasalahan ini. Lalu bagaimana dengan penjelasan para ulama mutaakhirin di zaman kita sekarang? Ya. Yang berpendapat dengan pendapat pertama semisal Asy-Syaikh Al-Allamah bin Baz rahimahullah. Beliau menyatakan wajib ketika membaca zikir dalam sholat harus memperdengarkan suara sampai terdengar oleh dirinya sendiri. Nah, adapun pendapat yang kedua, ya, di kalangan ulama mutaakhirin yang mengikuti pendapat yang kedua, semisal muridnya Syekh bin Baz, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, condong ke pendapat yang kedua. Tapi dari sini, ikhwani fillah barakallahu fikum, kita akan nanti akan baca insyaallah fatwa-fatwa beliau yang perlu untuk kita pahami. Baik pendapat yang pertama yang menyatakan wajib memperdengarkan suara maupun pendapat yang kedua yang mencukupkan dengan menggerakkan alat ucap tanpa memperdengarkan suara, dua pendapat ini sepakat bahwasanya tidak boleh seseorang ketika sholat sampai mengganggu makmum yang lain di dalam sholat jamaah. Ini sepakat. Ya. Jadi tidak boleh hukumnya sampai seseorang berzikir mengeraskan atau mengeluarkan suaranya sampai mengganggu orang yang ada di samping kanan maupun kirinya. Kita akan simak penjelasan dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Di dalam fatwa beliau ketika beliau ditanya, beliau ditanya, hal sahih annahu la budda ay yusmi'al muslim nafsahu ma yaqulu fi shalah. Apakah benar bahwasanya haruslah seorang muslim itu memperdengarkan bacaan zikirnya kepada dirinya sendiri ketika salat? Ya. Apakah benar bahwasanya seorang muslim ketika salat itu wajib mengeraskan atau mengeluarkan bacaan zikirnya sampai terdengar oleh dirinya sendiri? Maka jawaban dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, na'am, betul. Ma yakunu mutakalliman illa idza asma'a nafsahu. Tidaklah seorang disebut atau dikatakan seorang yang berucap sampai dia memperdengarkan suaranya kepada dirinya sendiri. Ini alasan beliau. Idza kana yasma', jika memang dia pendengarannya sehat, masih bisa mendengar. Amma idza kana 'indahu thaqal fi sam', yatakallam bi qadri taqatihi min ghairi ayushawwis 'ala man hawlahu. Adapun jika dia pendengarannya agak terganggu, maka dia berucap sesuai dengan kadar yang dia mampu tanpa mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Ya, ini catatan penting. Jangan sampai mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Ya'ni yatayaqqan annahu talaffadha. Yatalaffad. Ya. Yaitu dia berucap, mengucapkan zikir, sampai dia yakin bahwasanya dia telah mengucapkan lafaz itu dengan benar. Nah. Ma huwa bin niyah. Maksudnya bukan niat ya. Kalau niat tidak ada lafaz. Tidak ada pensyariatan pelafatan niat. La budda min at-talaffuz bil lisan talaffuzan yasma'uhu al-mutakallim min nafsihi. Harus dia ucapkan dengan lisannya, dengan pengucapan yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Nah. Beliau ulang lagi ini. Lau kana sam'uhu sahihan, jika memang pendengarannya sehat, tidak ada gangguan. Amma idza kana sam'uhu fihi khalal fala yarfa'u wala yu'dhi an-nas. Adapun jika pendengarannya ada gangguan, maka tidak boleh baginya untuk mengeraskan suaranya sampai mengganggu orang lain. wala yushawwis 'alan nas, dan jangan sampai membuat orang lain ya merasa risih atau terganggu. Lakin yata'akkad annahu talaffadha talaffudan bil qira'ah, cukup baginya untuk memastikan bahwasanya dia telah mengucapkan dengan pengucapan yang benar. Jadi jelas, walaupun beliau mengikuti pendapat yang pertama tadi, wajib memperdengarkan suara sampai terdengar oleh dirinya sendiri, tapi beliau menyebutkan jangan sampai mengganggu orang yang ada di sekitarnya atau sampai membuat orang lain risih yang ada di samping kanan atau kirinya terganggu dengan suara zikirnya. Misalnya ketika zikir ya, takbir misalnya, Allahu Akbar, yang samping kanan atau kiri mendengar, terganggu ya. Pinginnya khusyuk, saya harus baca zikir, saya perdengarkan suaranya biar saya khusyuk. Orang lain kan juga pengen khusyuk ya. Jadi niat baik kita jangan sampai mengganggu niat baik orang lain. Ini indahnya syariat Islam, dibimbingkan untuk kita jangan sampai mendzalimi orang lain. Hak kita dilindungi, tapi kita juga harus melindungi hak orang lain. Kita baca sekarang fatwa dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengikuti pendapat yang kedua. Beliau sebutkan ini di beberapa kitab beliau, semisal di kitab Syarh Al-Mumti' dan juga di kitab atau di fatwa-fatwa beliau. Kita akan baca ya. Nah, ketika beliau ditanya atau sebelum kita lanjutkan, untuk poin yang pertama tadi, yang awal tadi, bahwasanya zikir itu harus menggerakkan alat ucap, bibir maupun lisan, ini didasarkan pada hadis sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari seorang tabi'in yang bernama Abu Ma'mar rahimahullah. Qala, beliau berkata kepada seorang sahabat yang bernama Khabbab, qulna li Khabbab, kami berkata, bertanya kepada Khabbab radhiyallahu anhu, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi dhuhri wal 'asr, apakah dahulu Rasulullah membaca ketika zuhur dan asar? Qala na'am, maka Khabbab menjawab iya, Rasulullah dahulu membaca zikir ketika zuhur dan asar. Bima kuntum ta'rifuna dzaka, dengan apa, bagaimana kalian bisa mengetahui hal itu, bagaimana kalian bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah membaca ketika zuhur dan asar? Kata Khabbab radhiyallahu anhu, qala bittirabi lihyatihi, dengan gerakan janggut beliau. Ini menunjukkan bahwasanya namanya zikir itu harus bergerak. Jadi kalau ada orang sholat tapi mulutnya diem, enggak bergerak sedikit pun ya, maka itu menyelisih sunnah minimal. Ya, kalau dia sengaja bisa jadi tergolong meninggalkan kewajiban sholat dengan sengaja, yang hukumnya bisa tadi, bisa batal, sholatnya tidak sah. Nah, taib, kembali ke fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau ditanya, hal yalzam tahrikus syafatain fis shalah wal adhkar wal qira'ah am yakfi an yaqra biduni tahrikis syafatain, apakah harus menggerakkan kedua bibir ketika sholat dan zikir dan qira'ah, qira'atul Quran maksudnya, ataukah cukup hanya membaca tanpa menggerakkan bibir? Maka jawaban beliau rahimahullah, la budda min tahrikis syafatain fi qira'atil Qur'an, ya harus menggerakkan kedua bibir ketika membaca Al-Qur'an fi shalah, di dalam salat. Jadi menggerakkan bibir hukumnya wajib. Wa kadzalika fi qira'atil adhkar al-wajibah, dan begitu pula ketika membaca zikir-zikir wajib, kat takbir, seperti takbir wat tasbih wat tahmid wat tasyahhud. Li'annahu la yusamma qawlan illa ma kana mantuqan bihi, karena suatu zikir tidak disebut sebagai zikir yang diucapkan kecuali jika mantuq, jika dilafadzkan, diucapkan. Wala nut illa bitahriki syafatain wal lisan, dan tidaklah sesuatu itu disebut sebagai ucapan kecuali dengan menggerakkan dua bibir dan lisan. Walihada kana sahabatu radhiyallahu anhum ya'lamuna qira'atan nabi sallallahu alaihi wasallam bittirabi lihyatihi ay bitaharrukiha. Oleh karena itu dulu para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui qira'ahnya nabi, bacaannya nabi ketika salat dengan gerakan janggutnya. Ya, gerakan janggut beliau. Walakin ikhtalafal ulama hal yajib ay yusmi' nafsahu. Beliau menyebutkan, akan tapi ada perbedaan pendapat. Para ulama berbeda pendapat apakah wajib memperdengarkan suara zikir kepada dirinya sendiri. Am yaktafi binutqil huruf, ataukah cukup dengan mengucapkan huruf-hurufnya saja tanpa memperdengarkan suara? Maka beliau jelaskan, faminhum man qala la budda ayusmi' nafsahu. Sebagian para ulama menyatakan harus memperdengarkan suara. Ai la budda ayyakuna lahu sautun yasma'uhu huwa binafsihi. Maksudnya adalah dia harus mengeluarkan suara yang dia sendiri mendengarnya. Ini pendapat yang pertama tadi. Wa minhum man qala, dan di antara para ulama ada yang berkata, yakfi idza azharal huruf. Cukup dengan menampakkan huruf. Maksudnya apa? Mengucapkan huruf dengan gerakan bibir dan lidah, tidak mengeluarkan suara. Kata beliau, wa hadza was sahih, dan inilah yang pendapat yang sahih. Pendapat yang menurut beliau sahih, ya. Nah, di dalam fatwa beliau yang lain agak panjang, ana singkat. Di antara alasan beliau kenapa menguatkan pendapat yang kedua, ya. Beliau mengatakan di dalam fatwa yang lain, bal innahu idza kana ma'muman wa hawala ay yusmi' nafsahu farubbama yushawwis ala ghairihi ahyanan. Bahkan ketika kondisinya adalah sebagai makmum, seorang yang salat dalam keadaan makmum berjamaah, dia berusaha untuk memperdengarkan suaranya. Berusaha untuk bagaimana dia bisa mendengar suaranya ketika zikir. Rubbama yushawwis ala ghairihi, ya. Seringkali bisa jadi dia akan mengganggu orang yang lain, makmum yang lain. Ya, li'anna ba'dhan nas 'indama yaqulu uridu an asma' nafsi tajiduhu yusmi'uhu man bi jambihi wa hadha yushawwis ala ikhwanihi. Karena sesungguhnya sebagian orang ketika dia berusaha untuk memperdengarkan suaranya ketika berzikir dalam salat, dia mengatakan, aku harus mendengar suaraku sendiri. Aku ingin mendengar suaraku sendiri. Engkau dapati dia, yusmi'uhu man bijambihi. Memperdengarkan suaranya kepada orang yang ada di sampingnya. Pinginnya mendengar suaranya sendiri, tapi karena terlalu keras, akhirnya terdengar orang yang ada di sampingnya. Wahada yushawis ala ikhwanihi. Ini tergolong gangguan kepada saudara-saudaranya yang lain. Ya, maka kita ingat tadi tingkatan sir yang minimal apa? Menggerakkan alat ucap, maksimal apa? Suaranya terdengar dirinya sendiri. Adapun tingkatan jahar minimal apa? Suaranya terdengar oleh orang yang ada di sampingnya. Itu sudah tergolong jahar. Ya. Kalau sampai suaranya terdengar orang yang ada di sampingnya, maka itu bukan sir lagi. Sudah termasuk jahar. Maka harus hati-hati. Jangan sampai kita berusaha memperdengarkan suara kita, tapi malah terdengar orang yang ada di samping kita, itu tergolong tashwish, mengganggu orang lain. Ya, maka kita ingat sabda Rasul alaihi salatu wasalam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dalam hadis yang sahih. Seorang yang muslim, yang benar-benar muslim, adalah orang yang kaum muslimin yang lain terbebas dari gangguan lisan dan tangannya. Apalagi permasalahan sholat, ya. Kalau pengin khusyuk, semuanya pengin khusyuk, tapi harus memperhatikan, ya, jangan sampai mengganggu orang lain. Faqad kharajan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Sungguh Rasulullah pernah suatu ketika keluar ke masjid menemui para sahabatnya radhiyallahu anhum, bahum yusalluna, mereka dalam keadaan salat, wa yajharuna bil qiraah, tapi antara satu dan yang lain saling mengeraskan suara, saling mengeluarkan bacaannya, mengeraskan suaranya, suara bacaannya. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kullukum yunaji rabbahu, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum yunaji rabbahu, sesungguhnya masing-masing kalian ini sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, maka janganlah salah seorang di antara kalian mengeraskan bacaannya kepada sebagian yang lain. Fil qira'ah, ketika membaca qira'ah, atau dalam riwayat yang lain ketika membaca Al-Quran. Sehingga Rasulullah menegur ya, ketika mendapati sebagian orang sholat ya, antara yang satu dengan yang lain saling mengeraskan suara, sehingga mengganggu. Yang sini mengganggu yang ini juga mengganggu yang ini, saling mengganggu. Maka Rasulullah menegur, ya, sesungguhnya kalian ini sedang bermunajat kepada Rabb kalian, maka jangan sampai suara kalian mengganggu suara yang atau orang yang lain. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan yang selainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah iman dan takwa kita dan memperbaiki amalan ibadah salat kita. Naktafi bihadzal miqdar, wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.